kasih tahu lagunya semuanya ya. Spesial buat Elverstu tercinta. Aku minta semuanya nyanyi bareng-bareng ya. Yuk. Sulayo, ison wa tepuk tangan sedikit aja dong.